Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita bertemu kembali dan insyaallah taala kita akan terus melanjutkan belajar bahasa Arab kita, yang mana insyaallah hari ini kita akan menghabiskan At-tamarin, latihan-latihan yang ada pada ad-darsu as-sadis asyar, pelajaran ke-16. Dan alhamdulillah ikhwah di studio sudah hadir menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahalukum ya ikhwah. Alhamdulillah. Masyaallah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kita sudah membaca at-tamarin, latihan-latihan yang pada kesempatan yang lalu sudah kita baca sampai at-tamrin ar-rabi asyar, latihan ke-14, dan mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya tentang anwa'u ma, jenis-jenis daripada ma yang sudah kita pelajari. Bahwa ma dulu yang pernah kita dapatkan sejak jilid pertama, ma yang kita kenal pertama kali adalah ma al-istifhamiyah, ma untuk bertanya, yang artinya apa. Dan setelah kita semakin terus mempelajari bahasa Arab ini, kita temukan ada ma yang lainnya. Ada ma yang tidak hanya al-istifhamiyah, tapi ma yang berarti lain. Kita temukan misalnya di sini di latihan ke-14 ada ma al-mausulah dan ma an-nafiyah. Disebutkan di sini di latihan 14 ada 3 ma. Yang pertama ma an-nafiyah, ma yang menunjukkan penafian, yang berarti tidak. Dan biasanya dia diiringi setelahnya kalau dengan fi'il, maka dengan al-fi'lul madhi. Seperti disebutkan di sini contohnya, ma fahimtu darsa, saya tidak paham pelajaran. Di sini ma berarti tidak, an-nafiyah. Kemudian ada ma yang berikutnya yang juga sudah kita pelajari, ada ma al-istifhamiyah. Ma yang berarti apa, yang fungsinya untuk pertanyaan. Dan ini sudah kita dapatkan sejak jilid yang pertama. Contohnya di sini misalnya ma hadha, apa ini. Kemudian ada masmuka, siapa namamu, dan seterusnya dari contoh-contoh lainnya dari penggunaan ma al-istifhamiyah. Kemudian yang ketiga yang juga sudah kita dapatkan, ma al-mausulah, yang merupakan kata sambung, yang berarti alladhi. Seperti di sini contohnya adalah akulu ma ta'kulu. Akulu ma ta'kulu. Aku makan apa yang kamu makan. Ma di sini artinya al-mausulah, asyai alladhi ta'kulu. Asyai alladhi ta'kulu. Dia seperti maknanya seperti alladhi atau allati, tergantung di mana dia diletakkan. Dan kemarin sempat kita tambahkan satu ma lagi. Siapa yang ingat, Evan? Ada satu ma lagi yang kita tambahkan, yang juga sudah kita dapatkan di Rusulullah ini. Ma yang menunjukkan ta'ajub, sahih. Ma yang menunjukkan at-ta'ajub. Ma mana at-ta'ajub? Nah, kekaguman. Contohnya? Ma ajmala al-qamara, misalkan. Ma ajmala al-qamar. Ma mana ma ajmala al-qamar? Betapa indahnya. Betapa bulan. Indahnya? Bulan. Bulan. Nah, imsik al-mikrofon ya, Jati. Oh, nah. Ma ini ma at-ta'ajjub, ma yang menunjukkan kekaguman. Dan ini alhamdulillah sudah kita dapatkan juga. Dan masih banyak ma-ma yang lainnya, ma yang lainnya yang belum disebutkan di sini. Dan nanti insyaAllah satu persatu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk bisa mempelajarinya insyaAllah. Namun batasan yang dibutuhkan sekarang hanya itu saja, cukup sudah. Nah. Dan ini sudah cukup untuk menjadi bekal menghadapi pelajaran berikutnya insyaAllah. Sekarang kita masuk ke at-tamrin al-khamis asyar. Perintahnya di sini, ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali ya ikhwah? Perhatikan apa yang berikut. Nah, tidak ada soal yang perlu dijawab. Kita hanya diminta untuk apa? Memperhatikan contoh-contoh yang ada di bawahnya. Tafadhal iqra anta ya Maulana. Bismillah. Ma uridu syai'an. Naam. Ma uridu syai'an. Ma mana ma uridu syai'an? Saya tidak ingin sesuatu. Naam. Ma di sini ma apa namanya? An-nafiyah. An-nafiyah. Ma an-nafiyah kemudian diikuti dengan kata syai'an, artinya sama sekali tidak ada. Ma akaltu syai'an, ma uridu syai'an, saya tidak ingin apapun. Syai'an di sini artinya menunjukkan umum. Satu pun tidak ada yang saya inginkan. Faham tum? Faham. Kalimat syai'an yang sepertinya jadi fokus di sini, kalimat syai'an. Karena berkali-kali di kalimat berikutnya kalimat syai'an terulang-ulang. Ada sekedar ke ya, ikhwan? Bala ya, Ustaz. Nah, di sini maksudnya apa? Syai'an di sini apapun, apapun bentuknya saya tidak ingin. Teruskan. Ma akaltu syai'an. Naam. Saya belum makan apapun. Naam. Antara lam ta'kul syai'an ya Maulana? Akalta? Akaltu ya. Alhamdulillah, tanawwalatul asya, alhamdulillah. Di sini ma akaltu syai'an, yakni dia menafikan apapun belum dimakan. Ada sekedarik? Bala ya. Nah, ini ibarah Arabiyah fasiha. Ungkapan bahasa Arab yang fasih yang bisa kita buat polanya dengan pola-pola yang lain. Dengan pola-pola yang lain. Di sini ada contoh-contoh lainnya, silakan dibaca ajat Miko. Tafadhal ya akhil kirim. Bismillah. Ma ra'aitu syai'an. Ma ra'aitu syai'an. Naam, artinya saya tidak melihat apapun. Naam, apapun. Teruskan. Ma fahimtu syai'an. Saya tidak paham apapun. Masyaallah. Lakin fahim telah ana? Fahim te. Alhamdulillah. Syai'an di sini sekali lagi ikhwan. Ya. Sepertinya fokus at-tamrin al-khamis asyar di sini adalah bagaimana penggunaan syai'an. Bagaimana penggunaan kalimat syai'an yang diawali dengan an-nafiyah. Antum bisa buat ungkapan lain yang sepola dengan kalimat-kalimat yang barusan kita baca? Ma uridu syai'an sudah ada. Ma akaltu syai'an. Ma ra'aitu syai'an. Ma fahimtu syai'an. Bisa fi'il yang lainnya. Misalnya ma katabtu syai'an. Apa artinya ma katabtu syai'an? Saya tidak menulis apapun. Naam. Antaya mala? Ma ashrabu syai'an. Ma ashrabu syai'an. Bisa al-fi'il al-mudhari' dan juga bisa fi'il fi'il madhi seperti yang disebutkan ahjad Miko tadi. Ada lagi yang bisa anda sebutkan? Tidak terbatas jumlahnya. Ada sekedar? Ma qara'tu syai'an. Ma rasamtu syai'an. Saya tidak menggambar apapun. Ma apa lagi? Ma nadhartu syai'an. Ma fa'altu syai'an. Apa makna ma fa'altu syai'an? Saya tidak melakukan apapun. Nah, ma fa'altu syai'an. Dan ibarat al-ukhra, ungkapan-ungkapan lainnya yang bisa antum buat insyaAllah. Fahim tum ya ikhwan? Fahim. Cukup, kiranya al-khamis asyar, kita masuk ke at-tamrin as-sadis asyar. Lihat di sini, naqulu al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Apa artinya ikhwan? Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Quran adalah kitab Allah. Nah, Al-Quran adalah kitab Allah. Kemudian berikutnya qara'tul Qur'ana. Saya membaca Al-Quran. Kalau tadi sebelumnya Al-Quranu, sekarang di sini Al-Qur'ana. Mas kita balik. Nah, di sini kita katakan bahwa kalimat Al-Quran munsharif bisa dirubah-rubah harokat huruf terakhirnya. Di sini di awal Al-Qur'anu, mengapa dia marfu? Al-Qur'anu kitabullahi. Mengapa dia marfu Al-Qur'an? Mubtada ya Ustaz. Mubtada. Adapun di sini qara'tul Qur'ana maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Begitu juga contoh yang ketiga, ahfadzul Qur'ana. Ma mana ahfadzul Qur'ana? Saya menghafal Al-Qur'an. Naam, saya menghafal Al-Qur'an. Di sini Al-Qur'ana mansub dan posisinya sebagai maf'ulun bih. Lalu bandingkan sekarang dengan contoh di bawahnya. Iqra ya Maulana anta awalan wa naqul indi thalathatu masahifa. Lihat. Kalimat apa yang terulang-ulang di contoh yang berikutnya? Kalimat mushaf. Kalimat mushaf. Mushaf bendanya. Mushaf Al-Qur'an ini bendanya. Benda yang kita pegang itu mushaf. Antum? Nah, indi thalathatu masahifa. Apa artinya? Saya memiliki 3 mushaf. Lihat di sini masahifa. Kondisinya sebagai apa di sini ya Maulana? Masahifa, thalathatu masahifa. Ini al-ma'dud, ada sekedarik? Bala ya, Ustaz. Ma'dud dari angka 3 sampai 10. Mabni dengan fathah. La. Ma'dud dari angka 3 sampai 10. Ma'dudnya bentuknya? Jama' majrur. Jama' majrur. Ada sekedarik? Bala. Wahada darasnaha. Sudah kita pelajari ini sudah sejak lama. Alasadalik min mujallad awal. Dari jilid 1. Sudah lewat kurang lebih setahun lalu bisa jadi. Di sini majrur. Alasadalik? Bala ya Ustaz. Nah, baru nanti jawaban pertanyaan. Kenapa dia majrur dengan fathah? Karena dia mamnu. Minas sarf di sini. Dan masahif. Jama' dari apa masahif? Mushaf. Lihat bentuk mufradnya di contoh berikutnya. Iqra anta ya jadmi. Wadu'tul mushafa alal maktabi. Naam. Saya meletakkan mushaf di atas meja. Naam. Tidak tepat kalau saya bilang saya meletakkan Al-Quran. Faham tum? Akan tepat kalau saya bilang saya meletakkan mushaf. Di bendanya. Oh, harus dibedakan antara mushaf dengan Al-Quran. Faham tum? Mushaf bendanya. Jadi tidak boleh antum, tidak tepat kalau antum bilang saya meletakkan Al-Quran. Ya, saya meletakkan mushaf. Bendanya. Faham tum? Faham. Nah, kemudian contoh berikutnya. Iqra ya. Yatmiko. Aqra'u minal mushafi. Aqra'u minal mushaf. Lihat. Saya membaca minal mushaf. Dari mushaf. Dari mushaf. Saya membaca Al-Quran dari mushaf. Faham tum? Faham. Bendanya disebut mushaf. Yang ada dalam mushaf itu tulisan Al-Quran. Faham tum? Faham. Nah, sehingga bentuk kalimat-kalimat ini antum lihat. Seperti Al-Quranu kitabullahi. Bisa tidak diganti Al-Quran dengan Al-Mushaf di situ? Al-Mushafu kitabullahi. Bisa? La. Tidak bisa. Mushaf bukan. Yang jadi kitabullah adalah Al-Quran. Isi daripada mushaf. Faham tum? Faham. Kemudian qara'tul Quran. Saya membaca Al-Quran. Bukan qara'tul mushaf. Tapi qara'tu minal mushaf. Faham tum? Faham. Yang takbir yang benar adalah qara'tul Quran. Kalau mau bilang mushaf, qara'tu minal mushaf. Pakai min. Faham tum ya ikhwan? Faham. Kemudian ahfadzul Quran bukan ahfadzul mushaf. Apa beda antara ahfadzul Quran dengan ahfadzul mushaf? Ahfadzul Quran saya hafal. Bacaannya hafal dari awal sampai akhir. Tapi kalau ahfadzul mushaf saya menjaga mushafnya. Nah, bendanya dijaga. Faham tum? Ada bedakan antara al-mushaf dengan al-Quran. Penyebutan bendanya kita sebut apa tadi? Mushaf bendanya. Isinya, isi yang ada dalam mushaf itu adalah Al-Quran. Yang mana yang kitabullah? Al-Quran kitabullah. Bukan al-mushaf kitabullah. Khata. Entum? Kemudian qara'tul Quran. Bukan qara'tul mushaf. Saya membaca Al-Quran. Tapi kalau apa yang bilang mushaf, qara'tu minal mushafi. Lihat contoh yang terakhir tadi. Aqra'u minal mushaf. Bukan aqra'ul mushaf. Faham tum? Faham. Kemudian indi thalathatu masahif. Bisa enggak Anda ganti indi thalathatu al-Qur'an? Al-Qur'an ada tiga? Al-Qur'an satu, alas kezalik? Yang bisa banyak adalah? Bendanya, mushafnya. Mau 100, mau 1000. Tapi Al-Qur'an? Ada 3, ada 4, ada 10? Al-Qur'an satu, tetap satu, alas kezalik? Faham tum? Membedakan antara mushaf dengan Al-Qur'an? Nah, jangan sampai salah dalam pengungkapan masalah ini. Itu yang ingin disampaikan di sini. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi asyar. Ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikanlah apa yang berikut. Nah, dari latihan ke-15 sampai 17 tidak ada soal yang perlu dijawab. Di sini hanya apa ya, Ikhwan? Hanya memperhatikan. Nah, kita hanya memperhatikan pola-pola kalimat yang tepat dalam bahasa Arab. Seperti di sini as-sabi asyar ta'ammal ma yali. Yang diperhatikan sih kalimat ghairu. Kalimat apa ya, Khan? Ghairu. Tolong dibaca. Hadzal waraqu musattarun. Naam. Wa hadzal waraqu ghairu musattarin. Naam. Tarjim ya akhil karim. Kertas ini bergaris. Naam, ketika kita baca yang pertama hadzal waraqu musattarun, kertas ini bergaris. Mana khabarnya? Ini jumlah ismiyah. Alas kadzalik? Bala. Aina al-mubtada wa aina al-khabar? Al-mubtada ismu al-isyara. Hadha. Hadha. Alas kadzalik? Bala ya ustaz. Al-waraq? Badal. Badal. Musattar? Khabar. Al-khabar. Sekarang setelah masuk kalimat ghairu, iqra maratan thaniyah. Ya Maulana. Wa hadha al-waraqu ghairu musattarin. Naam, ketika masuk kalimat ghairu, sekarang mana khabarnya? Setelah masuk kalimat ghairu, mana khabarnya sekarang? Ghairu, ada sekedarik? Bala ya, Ustaz. Nah, musattar sekarang jadi apa? Ghairu musattarin. Musattarin jadi apa itu? Mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Fahimtum? Al jumlah tsaniyah, ikra anta ya yatmika. شكرا يا مولانا انت فهمت ولا لا يا مولانا فهمت طيب هذا الخبر صحيح نعم ini jumlah ismiyah ada sekedarik bala ustaz aina al-khabar al-khabar hadha ustaz al-khabar ismu al-isharah aina al-khabar khabar afan sahih sahih nعم sekarang masukkan kalimat ghairu تفضل هذا الخبر غير صحيح jadi apa sekarang khabarnya khabar ghairu. Ghairu sekarang. Kemudian antum perhatikan di sini kalimat setelah ghairu semuanya majrur. Kalimat setelah ghairu semuanya apa ya, Ikhwan? Majrur. Majrur. Sehingga di sini ghairu kita katakan dia sering atau selalu datang sebagai mudhaf. Maka dia butuh mudhafun ilaih. Ilaih. Paham tidak, Ikhwan? Fahimna. Ghairu sahihin. Aina al-mudhaf? Mana mudhafnya? مضاف غير استاذ اين المضاف اليه صحيح نعم begitu pula المثال الاول غير مسطر غير مضاف مسطر مضاف اليه احسنت بارك الله فيكم يا اخوان جزاكم الله خير نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين تفضل يا عبد الغفار نعم الامر لي من الخامس عشر kita mulai latihan dari 15 تفضل Baik, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung dalam latihan-latihan yang ada dimulai pada latihan ke-15 sebagaimana telah dicontohkan tadi dari beberapa ikhwah yang ada di studio. Silakan untuk Anda yang ingin mencobanya dapat menghubungi kami di layanan telepon 021-823-6543. Baik, kita akan sapa telepon yang pertama. Halo. Naam, silakan. Ya, sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Om Abdillah di Solo. Ahlan. Masyaallah, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya Om Abdillah. Ahlan wa sahlan fikum ya Ustaz. Masyaallah, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran, syukran ya Om Abdillah. تفضلي يا أم عبد الله اقرأ من التمرين At-tamrid. Al-khamis ashar. Tafadhal. Aw al-rabi ashar, la bas. Al-rabi ashar. Al-rabi ashar safha 117. Wajadti? At-tamrid arabi ashar. Ta'ammal ma yali. Naam, tarjimi. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Naam. Apa yang berikut ini? Al-awal. Man nafiyatu. Naam. Man nafiyah. Naam. Meniadakan. Ma yang menunjukkan peniadaan. Baca contohnya. Ma indi kitabun. Naam. Saya tidak mempunyai kitab. Naam. Teruskan. Ma fahimtu darsa. Saya tidak faham pelajaran itu. Naam. Ma adri. Saya tidak tahu. Ahsanti. Athani. Ma al-istifahamiyah. Nah, teruskan. Asani ma istifhamiyatu. Naam. Ma yang menjawab pertanyaan, bertanya. Naam. Ma hadza, apa ini? Masmuka, siapa namamu? Naam. Ma hadza taktubu, apa yang kamu tulis? Naam. Teruskan. Asalis. Ma mausulatu. Ma? Ma yang ma kata sambung Ustaznya. Aladi. Naam, ma mausula kata sambung yang menunjukkan kata sambung. Naam. Yang menunjukkan kata sambung. Naam. Dia sebanding dengan sepadan dengan aladi. Aladi. Naam. Teruskan. Iqra al-mithal. Aqulu ma taqulu. Naam. Saya makan apa yang kamu makan. Naam. Sa'ashtari ma turidu. Saya akan membeli apa yang kamu inginkan. Naam. Lima takulu nama la tafalun. Naam. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Naam. Ini seakan-akan kutipan sebuah potongan ayat. Ala sekadarik ya Umma Abdillah. Bala. Lima takuluna ma la tafa'alun. Ayya suratin hadihi? Ayya suratin? As-Saf. As-Saf. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ma yang keempat, yang tadi kita tambahkan, yang juga sudah kita pelajari, apa itu? Umma Abdillah. Ada ma yang keempat yang kita tambahkan. Selain an-nafiyah, al-istifhamiyah, al-mausulah. Ada satu yang kita tambahkan tadi. Ta'ajub. Naam, ma yang menunjukkan at-ta'ajub. Ma mana at-ta'ajub? Kekaguman. Keheranan. Ketakjuban. Naam. A'ti lana al-mithal, ya Ma Abdillah. Idribi lana al-mithalan. Ma ajmal al-qamara. Naam, ma ajmal al-qamara. Apa artinya ma ajmal al-qamara? Alangkah indahnya bulan itu. Naam, Masya Allah. Masya Allah. Sahih. Barakallahu fiik. Syukran ya Umma Abdillah. Jazakum barakallahu. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiki. Umma Abdillah atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan sebagaimana beliau, Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang Umma Abdillah, silakan untuk menghubungi kami di latihan-latihan pada pelajaran bahasa Arab malam ini. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Sabrina, di Cibitung. Di Cibitung, Ummu Sabrina. Naam. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Sabrina. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Naam. Tafadhali iqra at-tamrin as-sadis ashar. Afwan, al-khamis ashar. Al-khamis ashar. Naam. Sama mayali. Naam. Perhatikan apa yang berikut ini ya. Nah, tafadhal. Ma uridu syai'an. Ma uridu syai'an, naam. Saya tidak ingin sesuatu. Naam. Teruskan. Ma akaltu syai'an. Saya tidak makan sesuatu. Naam. Ma ra'aitu syai'an. Saya tidak melihat sesuatu apapun. Naam. Ma fahimtu syai'an. Saya tidak paham apapun. Naam. Di sini ada kata syai'an. Nah, dia ma'rifah atau nakirah, ya Umma Sabina? Syai'an. Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kemudian bentuknya, bentuk kalimatnya bentuk apa ini? Semuanya diawali dengan ma. Bentuknya apa ini? Ma yang menafikan, Ustaz. Ma nafi. Di sini ada sebuah kaidah yang saya ingat sekarang yang disebutkan para ulama tafsir bahwa, dan ini pengetahuan buat Ummu Sabina dan yang lainnya, bahwa an-nakirah fi siyakin nafyi yadullu alal umum, bahwa isim yang nakirah, mana isim nakirah di sini ya Ummu Sabina? Syai'an fi siyakin nafyi, dalam bentuk kalimat yang diawali dengan penafian, ini menunjukkan umum, menunjukkan keumuman. Ini misalnya contohnya di sini, ma uridu syai'an, saya tidak ingin satu apapun, berarti menunjukkan umum, apapun, apapun dia tidak inginkan, begitu maksudnya ya Umma Sabrina. Fahimti? Fahimti. Nah, cukup. Jazakallah khair wa barakallahu fik. Kita jelaskan lagi lebih lanjut insyaallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ummu Sabrina di Cibitung, jazakallah khair atas kebersamaannya di malam hari ini. Baik, di belakang Ummu Sabrina saja. Silakan Anda yang ingin bergabung di latihan pada program bimbingan bahasa Arab malam hari ini. Kita sapa kembali untuk penelpon yang ketiga setelah Ummu Sabrina. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ini dengan siapa, di mana, Bapak? Mukhtar di Riau. Pak Mukhtar ya? Iya. Iya. Bapak Mukhtar, mohon maaf sebelum kita lanjutkan, silakan dikecilkan volume televisi atau radio dan silakan fokus saja di gagang telepon atau HP Anda. Nah, Pak Mukhtar, mau baca malam ini? Halo. Pak Mukhtar, mau baca malam ini? Ya, Pak. Nah, ada bukunya, Pak Mukhtar? Ini baru pelajaran. Baru bergabung ya. Suaranya putus-putus. Kurang begitu bagus seperti sinyal dari Riau sana. Iya, mungkin agak bergeser, Pak, ya, Pak Mukhtar. Ya, mungkin. Pak Mukhtar? Ya. Jelas sekarang, Pak Mukhtar? Ya, jelas. Ah, baik. Silakan, ada bukunya, Pak Mukhtar? Tidak ada. Okay. Baik, kita tunjukkan di layar televisi, Pak Mukhtar. Iya. Yeah. Sudah kelihatan, Pak Mukhtar? Iya. Yeah. Yeah. Silakan baca latihan ke-15 tadi, Pak. Kita ulang lagi. Naam. Naam. Iya. Iya. Naam. Naam. Naam. Teruskan. Walaupun terputus-putus suaranya, tapi masih terdengar. Teruskan. Ma'u syai'at. Ya. Apa artinya ma uridu syai'an? Saya tidak inginkan sesuatu. Iya. Syai'an di sini nakirah. Ada sekedarik, Pak Mukhtar? Bala. Nah, dan bentuk kalimatnya, bentuknya bagaimana ini? Bentuk penafian. Mana? Nah. Dan tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa an-nakirah fi siyakin nafyi yadullu alal umum. Ana. Berarti dia ma uridu syai'an, saya tidak ingin apapun, ini umum, apa saja dia tidak mau. Fahim tak, Pak Mukhtar? Naam. Nah, satu lagi, Pak Mukhtar, silakan. Ma uridu syai'an. Naam. Saya tidak makan sesuatu. Naam. Sesuatu apapun, dia tidak makan apapun. Nah, secara umum dia tidak makan apa saja. Begitu maksudnya. Fahim tak, Pak Mukhtar? Fahim tak. Pak Mukhtar cukup dulu ya, suaranya putus-putus, kami agak sulit berkomunikasi. Pak Mukhtar coba lagi setelah ini insya Allah. Bapak, Pak Mukhtar coba lagi setelah ini insya Allah. Nah. Jazakallah. Wa jazakallah khair. Nah, terima kasih atas kebersamanya Pak Mukhtar. Dan semoga dapat menghubungi kembali mungkin di lain kesempatan dan mendapatkan sinyal atau suara yang lebih bagus. Atau di belakang beliau, Bapak Mukhtar, untuk menelpon kita ke 4, kita persilakan pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Masih di latihan 15. Naam. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Damari di Banjarnegara. Pak Damari ya. Masya Allah. Ya. Di Banjarmasin, Pak. Masya Allah. Banjarnegara, Jawa Tengah. Banjarnegara. Oh, Banjarnegara, Jawa Tengah. Negara Banjarmasin di sini. Jawa Tengah. Iya, Bapak. Iya, nah. Banjarnegara, Jawa Tengah. Iya. Pak siapa tadi? Pak. Pak Jamhari. Pak Jamhari. Jamhari. Ah, masya Allah, masya Allah. Ahlan wa sahlan Pak Jamhari. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Mau baca malam ini Pak Jamhari? Insya Allah. Ustaz. Ada bukunya? Ada. Alhamdulillah. Silakan baca At-Tamrin As-Sadis Ashar, latihan ke-16. Langsung Ustaz. Tafadhol. Al-Quran Kitabullah. Naam, Al-Qur'anu Kitabullah. Apa artinya, Pak? Al-Qur'an kitabnya Allah. Naam. Teruskan. Qira'atul Qur'ana. Apa artinya? Saya membaca Al-Qur'an. Naam. Teruskan. Ahfadzul Qur'ana. Naam. Saya menghafal Al-Qur'an. Naam. Di sini kalimat yang berulang beberapa kali di kalimat-kalimat tadi apa itu Pak? Pak Jamhari? Qur'ana. Naam, Al-Qur'an. Sekarang bandingkan dengan contoh berikutnya. Silakan baca Pak. Wa naqulu, teruskan. Wa naqulu indi salah satu masyarakat. Naam. Saya mempunyai 3 buah mushaf. Mushaf. Nah, mushaf apa yang dimaksud sini, Pak? Mushaf apa ini namanya? Mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an. Mushaf adalah bendanya. Ada sekadarik, Pak Jamhari? Ya. Bisa tidak saya gantikan mushaf di sini dengan Al-Qur'an? Enggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena Al-Qur'an satu. Ada sekadarik? Yeah. Nah, tidak dikatakan Al-Quran itu dua, tiga, tidak. Nah, yang bisa dikatakan berbilang bendanya, mushafnya. Paham Pak Jamhari? Insya Allah. Nah, start. Teruskan. Wadatul mushafa ala maktabi. Nah. Saya meletakkan mushaf di atas meja. Nah, teruskan. Berarti menunjukkan ini benda yang bisa dipindahkan. Ada sekedalik. Pak Jamhari? Ya, insyaAllah. Wasil, teruskan. Aqra'u minal mushafi. Naam. Apa artinya? Ustaz, boleh saya bertanya, Ustaz? Terjemahkan dulu, Pak Jamhari. Saya membaca dari mushaf. Naam. Tapi kalau Al-Quran, bagaimana? Aqra'u Al-Quran, langsung. Ya. Tapi ketika kita bilang mushaf, kita katakan aqra'u minal mushaf. Kita membacanya dari mushaf. Nah, apa yang dibaca? Al-Qur'an. Faham tak Pak Jamhari? Insyaallah. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, silakan Pak Jamhari, silakan. Itu yang depan itu. Inti salah satu mushaf. Iya. Yang ditanyakan apa? Mushaf itu kan majrur. Iya, betul, majrur, Pak. Kenapa alamat irabnya pakai fathah, Ustaz? Iya, itu saja pertanyaannya Pak Jamhari, kita jawab insyaallah. Iya. Baik, silakan tutup saja gagang teleponnya, nanti kita jawab insyaAllah. Syukran. Syukran Pak Jamhari. Tadi sudah kita jelaskan, dan sudah dijawab oleh al-ikhwa fi studio. Masahifa majrur. Belasikadalik. Yang unik di sini, yang mungkin sebagian ikhwa bertanya-tanya, majrur tadi kenapa? Fathah. Bukankah majrur itu dengan... dengan kasrah, lalu kenapa dia dengan fathah? Jadi sudah dijawab. Apa jawabannya? Mamnu' minas sarf. Karena kalimat masahif mamnu' minas sarf. Dan yang sudah belajar jilid 1 sebelumnya, di akhir-akhir jilid 1 ada bab tentang al-mamnu' minas sarf. Isim yang tidak boleh ditanwin. Di antaranya ini, bentuk jamak dengan wazan mafa'ilah. Wazannya mafa'ila, maka tidak boleh ditanwin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selain tidak boleh ditanwin, hukum kedua yang juga sudah kita jelaskan di jilid 1, di akhir-akhir jilid 1 adalah dia majrur bukan dengan kasrah, tapi majrur dengan fathah. Ini khusus hukum untuk apa, Ikhwan, tadi Bapak? Tentang apa babnya? Al-mamnu minas sarf. Dan mushaf, masahif di sini mamnu minas sarf. Nah, mudah-mudahan Pak Jamhari paham. Jika tidak, nanti kembali ke rekaman jilid pertama, silakan dicek kembali ketika kita menjelaskan pelajaran tentang al-mamnu minas sarf. Nah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan, menjawab pertanyaan dari Bapak Jamhari di Banjarnegara tadi, dan juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, Pak. Dan di belakang Pak Jamhari, kita persilakan kembali di latihan selanjutnya, Ustaz. Ya, as-sabi'asyar. Latihan ke-17, silakan Anda pendekar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin turut bergabung di malam hari ini. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Nah. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bikum. Masya Allah. Nah, sepertinya koneksi antum di Sambas di sini cukup bagus. Lancar. Lancar, Masya Allah. Nah, jelas suara antum. Antum menggunakan HP atau telepon biasa? HP, Ustaz. HP, Masya Allah. Masya Allah. Sekarang, ikhra. Tafadhal. As-sabi asyar. As-sabi asyar. Ta'ammal ma yali. Nah. Tarjim. Perhatikan apa-apa yang berikut. Nah. Waidu. Nah. Ya, fokus kalimat yang ingin dibahas di sini tentang apa? Ya, Abah Salma. Waidu. Tentang waidu. Nah. Wasil, lah samahti. Hadal waraku musattarun. Nah, hadal waraku musattarun. Nah. Kertas ini bergaris. Nah. Ini jumlah ismiyah. Ada sekadalik ya Aba Salma? Bala. Jumlah ismiyah ada berapa unsur pokoknya? Apa saja yang membentuk jumlah ismiyah? Ada mubtada dan khobar, Ustaz. Nah. Mana aynal mubtada? Mana mubtadanya? Hada, Ustaz. Hada. Aynal khobar? Musattarun. Musattarun. Sekarang baca contoh berikutnya. Tafadhal. Wahadal waraku. وهذا الورق غير مسطر. نعم. Ada kalimat ghairu disisipkan di tengahnya sekarang. Ada sekadarik? Bala. Nah, sekarang jadi apa? Terjemahkan. Khabar, Ustaz. Khabarnya mana? Ghairu, Ustaz. Ghairu. Kemudian ghairu di sini antum lihat bentuknya posisinya sebagai apa ini? Mudaf, Ustaz. Mudaf. Nah. Mana mudafun ilaihnya? Musattarin. Barakallahu fiik. Teruskan. Yang di bawah, Ustaz. Di bawah. Hadzal khabaru sahihun. Naam. Teruskan. Ini berita yang sahih, yang benar. Berita yang benar. Aina al-mubtada? Hadza. Wa aina al-khabar? Sahihun. Teruskan, baca sebelah kirinya. Hadzal khabaru ghairu sahihin. Naam, hadzal khabaru ghairu sahihin. Apa artinya? Ini berita yang tidak benar. Naam, ada kalimat apa di situ yang kita lihat yang masuk di tengah-tengah? Ghairu. Kalimat? Ghairu. Ghairu, naam. Dan artinya apa tadi, ghairu? Tidak, Ustaz. Tidak, naam. Dan ini di antara hal yang kita bisa simpulkan dari latihan 17 apa ya Abah Salma? Apa yang antum bisa simpulkan dari kalimat ghairu yang ada di contoh-contoh yang barusan kita baca? Untuk memberi keterangan bahwa nafi, Ustaz, ya. Nah, bagaimana? Menafikan, Ustaz. Bahwa ghairu, nah, ghairu di sini artinya tidak, menafikan. Kemudian apalagi yang bisa antum simpulkan dari contoh-contoh tentang ghairu di sini? Antum perhatikan kalimatnya, ghairu sahihin. Nah. Ghairu musattarin. Berarti ghairu di sini selalu datang sebagai apa di sini? Mudhaf. Mudhaf. Maka kalau dia mudhaf butuh apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Barakallahu fiik. Cukup, cukup. Syukran ya Aba Salma. Jazakallahu khairan. Ana afwan bertanya Ustaz. Fi su'al tafadhal ya akhi. Ma huwa? Ini tentang yang mana fi Ustaz? Ma nafiyah, tafadhal. Nah, ini bisa enggak dimasukkan ke kalimat yang untuk ghairi Ustaz? Seperti begini Ustaz, contohnya ma al-khabaru sahihin. Ma mal khabaru sahihun. Sahihun. Nah. Antum mau pakai ma di situ? Nah, misalnya. Sebagai pengganti? Ghairu. Sebagai pengganti ghairu. Nah. Agak sedikit janggal di situ. Ada sedikit janggal di situ karena ma yang tadi kita sudah bahas di latihan ke-15. Di sini antum lihat ma yang ada di latihan ke-15 rata-rata setelahnya apa? Setelahnya apa? Fi'il. Fi'il. Agak sedikit janggal di situ. Mal khabaru sahihun. Nanti kita cek lagi insyaAllah. Nah, wallahualam. Kita belum bisa menjawab sekarang. Nanti kita cek lagi insyaAllah. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Abu Salma di Sambas yang telah membaca di latihan ke-17 tadi. Baik, Ustaz, latihan kita sudah baca. Sekarang kita masuk ke al-kalimatul jadidah. Ana. Tapi sebelum itu ada satu hal yang saya ingat di sini. Terkait dengan kalimat syai'an yang tadi kita bahas di latihan keberapa tadi? Al-Khamis Asyar. Latihan ke-15. Antum lihat di sini ikhwan syai'an nakirah. Ala sekitarik? Badai. Nakirah di antara tanda dia bahwa dia nakirah adalah tanwin. Tidak adanya alif lam. Adanya tanwin. Nakirah. Nakirah, kemudian lihat bentuk kalimatnya. Bentuk kalimatnya apa ini? Bentuk na yang manfiyah yang dinafikan dengan adanya ma di situ. Nah, ada sebuah kaidah yang kita ingat bahwa an-nakirah fi siyakin nafyi dan juga fi siyakin nahyi itu yadullu 'alal umum. Menunjukkan keumuman. Seperti misalnya sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala misalnya kita temukan surat Al-Infitar misalnya yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an yauma la tamliku nafsun hari di mana jiwa tidak memiliki ada la di situ ada nafyun di situ. Tidak memiliki kemampuan apapun untuk jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun. Dari kalimat syai'an di belakangnya. Syai'an, kalimat ini diletakkan di siyakun nafyi. Siyakun nafyi. Bentuk kalimat yang ada di dalamnya penafian. Maka di sini, ya'um. Ya'um kullu nafs. Berarti dia di sini sifatnya, maknanya umum. Untuk jiwa apa saja tidak bisa punya apa-apa, tidak punya kekuatan untuk menolong jiwa yang lainnya pada hari itu. Karena itulah lanjutan ayatnya bagaimana? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dan semua perkara pada hari itu siapa yang pegang? Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ syai'an yakni tidak bisa satu pun. Secara umum tidak ada satu jiwa pun dapat memberikan bantuan kepada jiwa yang lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini sedikit yang ingin saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari ad-darsu as-sadis asyar, yani al-kalimatul jadidah. Ini bagian terakhir dan ini kiranya yang menjadi penutup pembahasan kita pada malam ini. Al-kalimatul jadidah, mohon ya ikhwan ikra, man yaqra? Siapa yang baca? Fadal ya Jatmiko, entah wala. Mushafun jam'uhu masahifu. Nah, mushafun beda dengan apa? Al-Quran. Balas. Mushaf bendanya. Teruskan. Halwa jam'uhu Halawa. Halawa. Ma mana halwa atau halawa? Permen, manis-manisan. Ya, terus. Sofun. Nah. Sofun. Jam'uhu suhu, sufufun. Nah, sofun, sufufun. Ma mana sofun? Sof, barisan. Barisan, sahih. Sof artinya barisan. Nah, jamaknya? Sufuf, barisan-barisan. Teruskan. Wasil ya Jatmiko. Kumashun. Naam. Jam'uhu aqmishatun. Ma mana kumash? Kain, bahan. Kain, bahan, sahih. Jamaknya? Aqmishatun. Aqmishah, naam. Teruskan. Namudajun. Jam'uhu namadhiju. Naam. Nama namudaj? Misal, contoh-contoh. Al-mithal, contoh. Teruskan. Suratun, jam'uhu suwarun. Naam. Dengan sad, suwarun. Suratun. Suratun. Beda antara suratun dengan suratun, dengan sin. Surah dengan sin, artinya apa? Surah min al-Quran. Surah dari Al-Quran misalnya. Boleh kalau surah dengan sad, artinya apa? Gambar. Gambar, foto. Jamaknya apa di sini? Suwar. Suwarud. Nah. Suwar. Syukran ya Jatmiko. Jazakallah khair. Wasil ya Maulana. Tafadhal. Dayyikun. Naam. Sempit. Naam. Terus ke bawah. Musattarun. Bergaris. Naam. Ghaba yaghibu. Tidak hadir. Naam. Hada fi'il. Alas kadalik? Bala ya Ustaz. Al-madi ghaba. Al-mudari yaghibu. Yaghibu. Naam. Teruskan. Akharu. Al-mu'annath. Ukhra. Naam. Yang lain. Yang lain. Mu'annasnya apa? Akhar. Ukhra. Dan ini sudah kita latih cara penggunaannya di latihan sebelumnya. Ada sekitarik? Bala ya Ustaz. Akhar untuk mudhakar. Ukhra untuk? Mu'annath. Wasil. Teruskan. Syai'un. Jam'uhu asya'un. Asya'u wala asya'u? Asya'u. Nah. Teruskan. Ma mana syai'un? Sesuatu ya. Nah. Asya'u dia mamnu' min as-sarf. Teruskan. Ishtara yashtari. Membeli. Membeli. Hada fi'l. Ada sekadalik? Bala ya Ustaz. Ishtara ala fi'lul madhi. Yashtari. Fi'lul mudhari. Nah. Teruskan. Asmaru. Asmaru wala asmaru? Asmaru. Nah. Al-mu'annath. Samra'u. Nah, ini warna. Sekedarik? Bala ya Ustaz. Asmar adalah? Coklat. Coklat atau sawo? Sawo matang. Nah, kulit rata-rata kaum muslimin di Indonesia asmar. Nah. Syukran ya Maulana, jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Nah, fabihada yantahi darsuna hadzal yaum. Dengan ini selesai sudah pelajaran kita hari ini. Dan kita kembalikan ke Al-Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini. Dan dari beberapa pertanyaan pesan singkat, ada yang mungkin perlu kita bacakan Ustaz di antaranya. Dari Imam Ahiyat ya, Blitar. Ustaz, apa ada perbedaan kalimat dalam menggunakan kata ma dan la yang maknanya tidak? Nah betul, ini sudah seingat saya juga pernah kita bahas. Atau bisa jadi belum kita bahas, tapi nanti akan kita bahas bahwa ma dan la, di antara perbedaan yang kita temukan, ma itu biasanya digandeng dengan al-fi'lul madhi. La digandeng dengan al-fi'lul mudhari. Tapi masing-masing bisa saling menggantikan, tapi hukum asalnya begitu. Ma pasangannya dengan al-madhi, la pasangannya dengan al-fi'lul mudhari. Nah, itu di antara perbedaan yang pernah kita bahas, atau bisa jadi belum dibahas tapi nanti sebentar lagi kita bahas insyaallah. Saya tidak ingat sekarang. Nah. Baik, cukup sampai situ. Nah, teruskan. Nah, ada pertanyaan lain, Ustaz? Tafadhol. Mohon penjelasannya berkenaan dengan ma at-ta'ajjubiyah, Ustaz. Sekarang. Iya. Nah. Ma at-ta'ajjubiyah ini tambahan dari kita melihat bahwa ma ini sudah pernah kita pelajari. Sekedar itu. Sebenarnya ma ini bukan hanya empat ini saja, banyak. Pernah saya baca sebuah pembahasan tentang ma itu bisa sampai 13 sampai 20 macam, luar biasa. Ini bahasa Arab ini begitu luasnya. satu kata maknanya bisa lebih dari satu. Bahkan bisa lebih dari tiga, bahkan bisa lebih dari lima. Tergantung di mana dia diletakkan ma itu, maka disitulah baru kita bisa menentukan ma apa yang dimaksud dalam kalimat ini. Ada sekali lagi, Ikhwan? Misalnya, ana sebutkan contoh, ma hadha, ma apa ini sekarang di sini? Istifhamiyah. Tapi ketika saya katakan, ma uridu syai'an. An-nafiyah di situ. Tapi ada ma lain misalnya, ma... Ma ajmala as-sayyarata misalnya. Ma ajmala ma apa di sini? Ma, tapi maknanya bukan nafiyah, bukan istifhamiyah, tapi ma lain lagi, ma ta'ajjubiyah. Dan bukan ma yang ketiga, ma al-mausulah. Ma ta'ajjubiyah ini nanti kita akan pelajari juga nih, insyaallah pada waktunya. Ma ta'ajjubiyah ini antum lihat di sini, dia digandeng setelah al-fi'lu at-ta'ajub. Setelah ma, maka pasti datang setelahnya fi'lu at-ta'ajub. Fi'il yang menunjukkan ta'ajub di situ. Dan ma di situ uniknya di sebagai mubtada. Nanti akan kita bahas pada waktunya insyaAllah. Dia berarti syai'un azim di situ. Syai'. Tapi sementara itu dulu, tidak perlu kita panjang lebar dalam hal itu. Nanti takutnya merepotkan bagi pemula. Cukup sampai situ dulu. Nanti kita bahas pada waktunya insyaAllah. Pembahasan ma ini insyaAllah. Baik. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan ketiga dari pesan singkat. Ummu Sumayyah di Bekasi. Ustaz. Iya. Tadi Ustaz mencontohkan ma an-nafiyah semua memakai dhamir ana. Seperti ma akaltu syai'an. Boleh tidak jika dhamir diganti dengan anta. Misalkan ma akaltu syai'an. Nah, mohon penjelasannya. Maafi musyilah. Bisa. Tidak ada masalah. Tadi contoh-contohnya kebetulan saja, contoh-contohnya kebetulan semua domirnya apa? Ana semua. Ma fahimtu, ma akaltu, ma uridu. Tapi bisa tidak kalau kita gunakan kalimat lain? Dengan domir yang lain? Bisa? Bisa. Misalnya, ma hadoro al-ustadu. Ma hadoro al-ustadu. Bisa tidak? Bisa. Ma ya'kulu, ma akala Muhammadun syai'an. Boleh tidak? Ma akala syai'an. Domirnya ganti dengan huwa. Sahih? Sahih. Dan ini tidak jadi masalah. Bisa diganti dengan domir yang lain. Nah. Baik. Naam, jazakumullahu khairan. Dan mungkin itu tiga pertanyaan dari pesan singkat. Di pertanyaan pesan singkat di kajian malam hari ini. Nah. Mohon sebagai ikhtitam kajian kita. Silakan. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan darsu as-sadisa asyar. Latihan ke pelajaran ke-16, alhamdulillah sudah kita selesaikan semuanya. Baru saja kita selesaikan semua latihan-latihannya dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke Adarsun Jadid, pelajaran baru Adarsus Sabia Ashar. Dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf kepada pendengar dan pemirsa Roja, hari ini kita agak terlambat jauh, kurang lebih daripada setengah jam. Allah takdirkan tadi saya mendapatkan macet cukup panjang dari Bantar Gebang sampai ke Alas Cilengsi. Mudah-mudahan walaupun hanya beberapa menit saja bisa kita manfaatkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat yang besar bagi kita semua. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam belajar bahasa Arab ini. Dan semoga Allah juga berikan kemudahan agar bisa sampai kepada tujuan akhir dari belajar bahasa Arab. Yaitu fahmul Quran wa sunnah. Memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.